Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pelajaran tafsir Sa'di terakhir sampai kalimat As-Sa'di wa li annahum jama'u baina anna an-nusrah an-nusrata an-nusrati wal hijrati. Sampai situ ya? Naam. Bahwa pelajaran yang terakhir yang dibahas oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala bahwa yakni at-tawil. At-tawil lebih utama siapa antara al-muhajirin dan al-ansar? Siapakah yang lebih utama di antara kedua tersebut di antaranya? Nah, maka sesuai dengan dalil yang ditunjukkan di dalam ayat ini, bahwa al-muhajirin mereka afdal minal ansar. Annahum afdal minal ansar, bahwa sahabat muhajirin yang meninggalkan Makkah mereka lebih mulia dibandingkan al-ansar. Lebih mulia, lebih utama dibandingkan sahabat ansar. Ansar, kenapa dikatakan ansar? Mereka adalah para sahabat yang memberikan bantuan pertolongan kepada enam para sahabat yang berhijrah. Kenapa? Kemarin kita pelajari bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka lebih pertama, lebih awal. Li'anna Allah qaddamahum bidzikri. Lebih awal, lebih dikedepankan dalam penyebutan. Naam. Dan juga disebutkan pula bahwa al-ansar dalam ayat yang sedang kita pelajari, mereka tidak menjumpai pada mada, pada dada mereka ya hajatan. Makna hajatan yang telah kita pelajari apa artinya, Druzat? Al-hiqd, nam al-hasad. Al-ansar tidak mendapatkan pada diri, pada kalbu mereka, ya, pada dada mereka, pada jiwa mereka al-hasad. Al-hasad ilaman. Kepada siapa al-hasad ini? Kepada sahabat al-muhajirin tidak ada. Ya. Dan tentunya ya, orang yang hasad itu, orang yang hasad itu ditujukan biasanya kepada orang yang lebih rendah ataukah kepada orang yang lebih mulia? Isa. Kepada orang yang lebih memiliki keutamaan, orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kedudukan lebih. Nah, ada orang yang hasad. Sahabat Ansar diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yajiduna fi sudurim hajatan, tidak ada hajat, tidak ada perasaan benci, tidak ada perasaan nam dongkol ataukah nam hasad, ghil dan yang semisalnya dari yakni sinonimnya, tidak ada sama sekali. Mereka betul-betul lapang dada dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala berupa fadilah yang telah Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada mereka dan juga yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan bagi sahabat muhajirin. Naam. Barakallahu fikum. Dan juga kenapa para sahabat muhajirin mereka lebih afdal, lebih mulia? Karena para sahabat muhajirin mereka jama'u, yang terakhir ini apa? Jama'u baina mada? Baina nusrati wa mada? Wa wal hijrah. Apa artinya baina nusra wal hijrah? Aba Zur'ah. Ada permintaan ini murojaahnya didominankan ikhwah, bukan santri. Berarti ikhwah harus bekerja keras untuk murojaah. Ya, bukan Zun, siap ya? Pak Ahmad. Nah, kenapa? Karena santri ini sudah banyak jatahnya murojaah. Dari pagi murojaah hifdz, dari jam Jam berapa lagi Zuhair? Jam 8 ngajar. Nanti jam 8:30, 9:10. Iya. Apa jam berapa? Belajar nanti, belajar lagi. Asar belajar lagi, maghrib belajar lagi. Nah, masya Allah. Allah barik fi waktikum. Nah. Apa artinya? Bainan nusra wal hijrah. Nah, barakallahu fiik. Yani menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, menolong al-hijrah ila rasulih ila Allah wa rasulih. Nah, hijrah karena Allah Subhanahu wa taala dan karena apa? Rasulnya. Nah, ingin menolong pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin menolong jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin menolong siapa? Nah, agama Allah Subhanahu wa taala ini pertahankan. Nah, ini beberapa kelebihan yang disimpulkan, yang dikumpulkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik. Kemudian kita masuk pada tafsir berikutnya. Qauluhu. Dari ikhwah, ada yang siap baca? Kita limpahkan sepenuhnya kepada ikhwah. Ada yang bisa? Falyatafaddal. Kita tawarkan dulu ke ikhwah. Mas Aji. Ah. Siapa? Ajungkan tangan dari ikhwah. Pak Husain. Ya. Ini pol-polnya balik lagi ke santri. Ya. Coba santri, siapa yang baca? Qauluhu. Ayo. Kok hening sekali. Ada orang gak ini? Jangan-jangan di radio nantinya gak, ada orang gak ini? Banyak di sini banyak. Tiga lebih maksudnya banyak. Nah, siapa? Fadl. Duh, ini nanti gak selesai-selesai. Ayo, gampang. Wa qawluhu man? Naam, Isa. Naam, hasbuk barakallahu fik. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Maknanya, وَيُؤْثِرُونَ, dan mereka, siapa di sini maksudnya? Muhajirin atau Ansar? وَيُؤْثِرُونَ, man? Al-Ansar, sahabat Ansar. Sahabat Ansar, يُؤْثِرُونَ, lebih mengedepankan, ya, sahabat Muhajirin dibandingkan pribadi-pribadi mereka. Ala anfusihim, atas jiwa-jiwa mereka. Walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sedang membutuhkan, sangat membutuhkan. Ya, khasasah di sini baru diartikan dengan apa? Dengan hajatan. Kalau hajatan yang tadi pertama itu, wala yajiduna fi sudurim hajatan, bermakna apa? Al-hiqd, yang sampai terbalik. Karena kemarin ada yang menerjemahkan apa, la yajiduna fi sudurim hajatan, yang apa, hajat, keperluan. Tidak seperti itu maknanya. Nah, khasasah di sini baru diartikan dengan hajatan, dengan hajah. Nah, ay min awsafi wa min awsafil ansar allati faqu biha ghairahum. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan kepada ansar juga. Ada kelebihan, ada sifat yang mulia pada jiwa mereka. Ya, di antara sifat-sifat sahabat Ansar yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, yakni lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, wa tamayyazu biha ala man siwahum, dan mereka terbedakan dengan sifat ini, ya, sifat yang mulia ini tidak dimiliki oleh yang lainnya. Apa itu? Al-itsar. Al-itsar. Ya, itsar itu ya mengedepankan kebutuhan orang lain dibandingkan kebutuhan pribadinya. Subhanallah. Bahwa sifat al-ithar ini adalah sifat yang sungguh sangat luar biasa, indah, dan sangat-sangat-sangat berat sekali kalau diaplikasikan. Ya, sangat berat sekali kalau diaplikasikan. Oleh karena itu banyak manusia yang terjerumus ke dalam sifat apa lawanan al-izar al-ananiyah. Ya, al-ananiyah. Ya, ini serba ana. Tanah ini punya ana. Rumah ini punya ana. Pondok ini punya ana. Ya, aset ini punya ana. Nah, semuanya dibilang ana padahal bukan punya ana. Ya, punya kaum muslimin. Nah, ini apa? Orang egois seperti ini. Dan ini adalah sifat yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sifat al-izar. Nah, yang ada hanya ingin mengedepankan hawa nafsunya. Dia teringat dengan tidak teringat dengan al-karam, tidak teringat dengan al-jud, tidak teringat dengan dorongan untuk berbuat baik kepada kaum muslimin, tidak teringat dengan nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin, nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membantu kaum muslimin meringankan beban mereka. Ya. Yang ada hanya al-anadiyah. Nah, ini punya saya. Ini hak saya. Ini punya saya semuanya. Dipek semua. Padahal bukan. Nah, barakallahu fiik. Ini adalah sifat yang tercela dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat tersebut. Sifat al-ansar adalah al-ithar. Mereka mengedepankan sahabat-sahabat muhajirin. Masya Allah. Mereka membutuhkan uang, dana. Ya, para muhajirin membutuhkan dana dikedepankan. Nah, muhajirin dulu. Nah, mereka sangat membutuhkan sekali. Mereka meninggalkan negeri mereka. Rumah mereka ditinggalkan. Pekerjaan mereka ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan. Lillahi ta'ala. Ya. Al-hijrah ilallah wa rasulihi. Untuk menolong Allah, agama Allah. Dan untuk menolong jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan pahala yang banyak. Ini butuh ditolong. Nah, ini sifat mulia dari sahabat al-ansar. Wahuwa akmalu anwa'in judi. Dan ini adalah jenis al-jud, kedermawaan yang sangat sempurna, paling sempurna. Bagaimana tidak? Ya. Dia lebih mengedepankan orang lain dibandingkan pribadinya. Nah, akan didatangkan nanti contohnya. Nah, dan ini akan terasa berat. Misalkan ada tamu datang kepada kita. Subhanallah, pas akhir bulan, itu Abdul Razak ya. Biasanya kalau sudah akhir bulan, dana di dompet sudah, gimana rasanya yang sudah menikah? Sudah menipis. Nah, ini standarnya ya. Apa? UMR ya. Kalau yang standarnya juragan ya beda. Nah, yang standarnya UMR. Masya Allah, akhir bulan sudah menipis. Subhanallah. Ada rekannya atau ada siapa yang datang? Waduh, mikir ini. Di rumah cuma ada untuk pribadi, untuk saya, untuk istri saya, untuk anak saya. Terus mau gimana ini? Nah, kalau seorang yang memiliki sifat al-ithar, memiliki sosial yang tinggi, ya sudahlah, sabar. Kita menemui tamu cuma satu kali kok. Ini Anda tidak sering gitu istilahnya, tidak setiap hari. Ini sekali hari ini. Nah, dan mungkin nanti baru 6 bulan lagi terulang. Pun nanti 6 bulan mungkin kita pas lagi uangnya banyak. Ini pas kepepet, betul kepepet, tidak punya, sudah. Kasihkan untuk tamunya, dimuliakan, ya diikram, ya dibahagiakan, seolah-olah dia juga sedang bahagia, padahal sedang menahan perasaan. Nah, dia sudah berusaha membahagiakan dan dengan ya, mengingat pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak akan tersenyum. Nah, insyaallah ini berpahala besar. Nah, lillahi ta'ala saya berikan ini untuk tamu ini. Na'am barakallahu fikum. Ini di antara aplikasinya dan sangat berat. Dan untuk aplikasi sehari-hari dalam masalah al-ithar ini sangat banyak sekali. Nah, sangat banyak sekali. Baik, barakallahu fikum. Dan mungkin yang butuh disampaikan di sini contohnya adalah bagi thalabah. Ya, bagi thalabah. Dan ini perlu juga untuk kita ingatkan satu dengan yang lainnya al-ithar. Nah, kita di sini adalah komunitas yang bersosial, saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Nah, ada yang diberikan kelebihan berupa ilmu, ada yang diberikan kelebihan berupa harta, ada yang diberikan kelebihan berupa tadris dan seterusnya. Maka dalam masalah ilmu, kita juga harus mengisar. Ya, memiliki sifat isar. Nah, kita punya hak, memang punya hak. Nah, untuk belajar, untuk menghafal. Namun ingat, setelah kita memiliki apa? Ilmu. Nah, kita memiliki kewajiban berikutnya untuk apa? Bersedekah dengan ilmu kita. Ya, jangan sampai diucapkan oleh Syekh Mukbil bahwa orang yang tidak mengajarkan ilmunya dan dia sudah memiliki ilmu, ya, dia tidak ada barokahnya, tidak ada manfaatnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard." Dan orang yang bermanfaat bagi manusia, adapun yang bermanfaat maka dia akan langgeng, yakni akan yamkus, akan tinggal di bumi ini. Ini akan dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Kalau dia menyendiri dengan ilmunya, tidak dimanfaatkan, tidak diluangkan waktunya untuk hajat kebutuhan kaum muslimin, tentu apa belajar. Nah, setelah kita berilmu, urutan berikutnya apa dalam kitab salasatul usul? Ad-da'watu ilaih, yang mendakwahkan. Dakwah itu bermacam-macam. Dakwah kepada anak kecil, mengajari al-qiraah, alif, ba, ta. Itu dakwah apa bukan? Yang mengajarkan, yang bahkan pahalanya sangat besar, mengajarkan Al-Qur'an. Jadi jangan minder. Saya nyantri 4 tahun, 5 tahun sudah matan. Akidah wahdatiyah sudah hafal, matan salatul usul. Masyaallah kok pol-polnya jadi pengajar MTA. Jangan. Ya, jangan merasa minder. Itu adalah bekal mereka pertama kali untuk bisa membaca Al-Qur'an. Ya, ketika Anda mengajarkan hak baca sampai dia si talib ini mahir, subhanallah, pahala Anda mengalir. Dia nanti masuk ke jenjang berikutnya, menghafal juz amma. Menghafal berikutnya ke juz sampai 30 juz selesai. Ya, pahala itu akan mengalir terus, ya, sampai kita meninggal, ya. Nah, sampai meninggal terus, pahala itu akan terus mengalir dan itu sebagai bentuk amalan jariah. Kalau teringat seperti ini rasanya, nah, sifat malas ini akan terus terangkat. Nah, kalau kita futur, ingat pahalanya. Mengajar itu pahalanya seperti apa? Nah, subhanallah, di dalam Al-Qur'an ya ada fadhil sangat banyak. Semangat lagi. Futur sedikit misalnya. Dikaji lagi pelajaran dalam masalah mengajarkan ilmu kepada kaum muslimin, semangat lagi. Nah, wahakada. Dalam kehidupan ini terkadang kita semangat, terkadang kita futur. Ketika futur ini, kita harus mencari solusi untuk memompa semangat pribadi masing-masing kita. Wallahu a'lam. Baik. Wa huwa al-ithar bi mahabbin nafsi min al-amwali wa ghairiha. Yaitu mengedepankan orang lain ya dibandingkan mahabbin nafsi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh jiwa. Ya, banyak perkara yang dicintai oleh jiwa, minal amwal, yang paling sering biasanya harta. Nah, orang bersedekah itu berat. Kenapa? Cinta terhadap harta. Orang ini mengajar berat. Kenapa? Karena akan menyita waktu dia. Dia akan ya berbuat baik kepada orang lain. Berat. Kenapa? Harus berkorban. Nah, harus berkorban tenaga, harus berkorban uang dan seterusnya. Ini adalah perjuangan. Naam. Wa badluha lil ghairi ma'al hajati ilaiha. Dan mencurahkan untuk orang lain bersamaan dia membutuhkan kepadanya. Naam. Bersamaan dia membutuhkan kepadanya. Bal ma'ad darurah wal khasasah. Bahkan sampai tingkatan lebih tinggi lagi, darurah. Sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Ya. Wal khasasah dan sangat mendesak tingkatannya. Ya, akan dicontohkan dalam kisah sahabat yang mulia di sini. Wa hadza la yakunu illa min khuluqin zakiyyin, dan ini tidak terhasilkan kecuali dari akhlak yang zaki, akhlak yang bersih. Memang keluar dari jiwa yang bersih. Adapun orang yang jiwanya itu sudah busuk, ya, sudah rusak, ya pikirannya enggak bakal ngurus orang lain. Nah, orang lain itu rusak, orang lain itu sengsara, orang lain itu susah, terserah sudah. Yang penting, apa tadi? Hah? Ana, wa ana, wa ana. Ini tanah saya, ini uang saya, ini mobil saya, ini aset saya. Terserah mau apa saya. Nah, kalian tidak urus saya. Nah, ini sifat ananiyah. Adapun sifat seorang yang memiliki isar, dia akan memperhatikan kaum muslimin. Subhanallah, mereka butuh disantuni. Nah, ini saya punya 6 kalkulasi kelebihan sudah kasihkan. Nah, ini si fulan, masya Allah, sedang istrinya sedang butuh ke rumah sakit, sudah mobil sini dikasihkan. Nah, ini dipinjamkan, bukan dikasihkan, dipinjamkan, ini sudah pakai sana. Nah, ini ada kendaraan, ada kendaraan motor, ini si fulan butuh, ya karena ada sesuatu yang darurat, sudah pakai sana. Nah, hal kata, ini sifat nam al-isar, mengedepankan. Atau bahkan dia, contoh misalkan ada hajat, ya ada hajat dengan mobilnya, sekeluarga misalkan, si fulan tetangganya, subhanallah, darurat ini, darurat butuh ke UGD, sudah pakai dulu. Nah, acara saya batalkan dulu. Nah, ini sifat al-isar. Nah, ini sifat al-isar, dan ini adalah sifat yang muncul dari khuluqin zakiyyin, dari akhlak yang bersih, akhlak yang mulia. Wa mahabbatin lillahi ta'ala, dan karena cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, wa muqaddamatin ala mahabbati syahwati nafsi wa ladzatiha, dan lebih mengedepankan ya atas kecintaan terhadap syahwat nafsu, jiwa, dan juga kelezatan-kelezatan yang dirasakan oleh enam jiwa manusia. Baik. Wa min dhalika qissatul ansari alladhi nazalat al-ayatu bisababi. Di antaranya adalah bentuk aplikasi al-isar, kisah seorang ansari, sahabat ansar, yang turun ayat ini disebabkannya. Ya, sebab nuzul karena kejadian tersebut. Bagaimana ceritanya? Hina athara dhaifahu bi ta'amihi wa ta'ami ahlihi wa auladihi wa batu jia'an. Ketika dia lebih mengutamakan tamunya, ya, dengan makanan yang dia miliki dan makanan keluarga serta anak-anaknya. Naam, wa batu jia'an, dan tuan rumah tadi bersama istrinya, bersama anak-anaknya bermalam ataukah tidur dalam keadaan jia'an, lapar, ya. Dan ingat bahwa zaman dulu itu kalau ya dalam kondisi makanan itu ya dibandingkan dengan zaman sekarang ya lebih melimpah sekarang kan. Nah, para sahabat mereka ya mereka apa istilahnya sederhana dalam hidup. Ya, mungkin kalau berbuka kurma, air putih. Nah, kita kalau berbuka subhanallah, nah bermacam-macam, ada sirup, ada gorengan, ada apa lagi? Hah? Macam-macam. Ada cilok lah, ada batagor lah, semacam-macam. Iya. Para sahabat zaman dulu mereka sederhana. Baik. Dan ini kalau misalkan mereka tidak konsumsi, maka otomatis akan lapar. Akan lapar. Nah, demikian. Wal ithar, ya demikian tadi contohnya. Dan insyaallah kalian sudah tahu ya bagaimana kepanjangan dari kisah ini. Ada yang bisa bercerita? Nah, Zuhair bisa bercerita? Lengkapnya insyaallah sudah pernah mendengarkan ceritanya. Nah, di sini As-Sa'di rahimahullah menyebutkan hanya ringkas saja. Jadi tuan rumah itu, sahabat Ansor itu, nah mengedepankan tamunya atas makanan dia, makanan keluarganya, yang istrinya, dan makanan anak-anaknya. Kemudian tuan rumah ini bersama keluarganya tidur dalam keadaan lapar. Bagaimana ceritanya lengkapnya? Ada yang bisa melengkapi? Abdul Razak coba. Fadal, bercerita. Ayo. Nah, lampunya dimatikan, lampu rumahnya. Baik, terus. Ditidurkan. Nah. Terus. Setelah itu tamu datang, kemudian seolah-olah dia makan. Jadi makan bersama dalam kondisi apa? Gelap gulita, tidak lihat. Ya, makan apa? Tuan rumahnya makan apa tidak? Enggak tahu. Yang jelas tuan yang tamunya asyik makan, lep. Ya, yang tuan rumahnya cuma kelontang. Padahal enggak makan apa-apa. Ya, kasihan ya. Isa ya, kasihan. Siap seperti itu Isa. Nah, dicoba ya nanti kalau antum pas mepet banget, ya dipraktikkan. Nah, barakallahu fiik. Ini 6 sahabat Ansar yang melakukannya, dan Allah Subhanahu wa taala memuji ya perbuatan Ansar ini, dan tidaklah baik perbuatan itu terjadi kecuali karena min khuluqin zakiyyin, karena akhlak yang betul-betul suci dan akhlak yang na'am bagus. Baik. Aksul atharah wal itharu aksul atharah. Dan sifat al-ithar sifat egois. Ya. Sifat egois itu adalah lawanan al-ithar, afan. Al-ithar mengedepankan ya orang lain, ini lawanan dari al-athar. Ya, al-athar itu apa? Egois. Ya, istilah lainnya itu apa? Al-ananiyah. Al-ananiyah, serba ana, serba saya. Fal-itharu mahmudun. Maka mengedepankan orang lain itu adalah perkara yang terpuji. Nah, siapapun di antara kita, siapapun atau apa, ataukah di negeri manapun, yang namanya al-itsar itu adalah sifat yang mulia. Ya, pasti akan dinilai ini adalah sifat yang mulia. Nah, apalagi Indonesia termasuk ya negeri yang ramah tamah orangnya, ya apalagi orang-orang Jawa, mereka nah tahu yang namanya akhlak mulia. Baik. Kalau dikatakan al-itsar ini terpuji atau tercela, mereka akan menilai bahwa ini adalah perbuatan yang mahmud, ini adalah perbuatan yang terpuji. Wal atharah madhmumatun, dan sifat egois al-ananiyah adalah sifat yang tercela. Ya. Kenapa tercela sifat egois itu? Li'annaha min khisalil bukhli wasyuhhi. Karena ini adalah temannya ya dari perangai al-bukhl, sifat pelit, kikir. Naam. Tidak mau haknya itu berkurang, inginnya penuh terus. Tapi kalau orang lain pengennya sudahlah, terserah. Nah, mau sengsara, mau melarat, terserah. Nah, yang penting saya. Nah, ini sifat nah dari al-asarah, timbul dari sifat al-asarah. Nah, dan dari sifat al-asarah ini tidak menutup kemungkinan terjadi sifat apa, perbuatan apa, kezaliman. Nah, kezaliman akan timbul dari sifat al-asarah karena dia tidak memiliki hati nurani yang baik. Ya. Istilahnya orangnya tegaan. Ya, menzalimi itu sudah sesuatu yang lumrah, tega. Nah, adapun orang yang nah mengedepankan orang lain, dia akan perhitungan. Saya melukai dia tidak? Saya menyakiti dia tidak? Saya memberatkan dia apa tidak? Saya menyusahkan dia apa tidak? Nah, sudah lebih baik saya yang susah. Dia sudah biarkan. Nah, hidup dengan tenang, saya yang susah. Lain. Ataukah kesempatan itu biarlah saya yang susah, dia biarkan dia senang. Nah, ini sifat al-itsar. Nah, dia sifat al-itsar. Ini adalah sifat yang mulia. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rezeki berupa sifat al-itsar, bukan sifat al-atharah. Nah, al-itsar lawannya adalah al-atharah. Nah, wa man ruziqa al-itsaru faqad wuqiya shuhha nafsihi. Barang siapa yang diberikan rezeki berupa sifat al-itsar, maka dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala syuhha nafsihi, kepelitan dari jiwanya. Ya, dia akan terhindarkan dari sifat naam pelit, bakhil, dan dia akan menjadi orang yang derma, ringan tangan, suka membantu, yang tidak menyusahkan orang lain, tidak memberatkan orang lain, ya, tidak mengacaukan komunitas, ya, tidak mengacaukan masyarakat dan seterusnya. Barakallahu fikum. Baiklah, alam, ini mungkin yang bisa kita pelajari pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya setelah dauroh ya. Nah, wallahu a'lam, tafaddalu, barakallahu fikum.